Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kita pada kitab Tuhfatul Wasabiyah, sampai pada macam-macam dari kalam atau ajzaul kalam. Kita mengambil satu rincian, yaitu isim, bahwa kalimat terbagi menjadi tiga dengan kesepakatan ulama nahwu. Nah, isim, fi'il, dan huruf. Isim didahulukan dari saudaranya, dua saudaranya, karena memiliki kelebihan, kemuliaan dari dua saudaranya. Telah kita sebutkan. Kita masuk kepada yang kedua, yaitu al-fi'il. قال الشارح والفعل لغة هو نفس الحدث الذي يحدثه الفاعل من قيام وقعود ونحوهما. فعل secara bahasa adalah nafsul hadas, satu kejadian yang dilakukan oleh pelaku, yuhdithuhul fa'il, yang dilakukan oleh pelaku. Ahdasa itu kan mewujudkan, mengadakan. Jadi tadinya pekerjaan ini tidak ada, lalu diadakan oleh yang melakukan. Seperti apa? Min qiyamin, seperti berdiri, duduk, wa nahwihima, dan atau yang semisalnya. Nah, ini secara bahasa. Ringkasnya, fi'il itu adalah kejadian, sebuah kejadian. 6. Perbuatan. Wastilahan, secara istilah, kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bi ahadil azmina as-salasah. Kalimat yang menunjukkan kepada makna fi nafsiha, pada kalimat itu sendiri. Waqtaranat, dan kalimat tersebut dibarengi dengan salah satu zaman yang tiga, dengan waktu yang tiga. Allati hiya al-madi wal-hal wal-istiqbal. Waktu yang tiga itu al-madi, yang telah lampau, al-hal, sekarang, al-istiqbal, yang akan datang. Nah, contoh nahwu kharaja Zaidun. Zaid telah keluar. Fa kharaja kalimatun dallat fi nafsiha ala ma'nan wa huwa al-khuruj. Maka kalimat kharaja ini menunjukkan, ya, kepada makna, ya, fi nafsiha, pada kata kharaja tersebut. Wa huwa al-khuruj, yaitu maknanya khuruj. Khuruj artinya keluar. Waqtaranat bi ahadil azmina wa huwa az-zaman al-madi. Dan kalimat kharaja ini disertai dengan salah satu waktu. Wahwa, waktu itu adalah az-zaman al-madi. Waktu yang telah lampau. Maka cara mengartikannya, telah keluar. Begitu. Alladhi hasala fihi al-khuruj. Yang telah terjadi pada waktu tersebut keluar. Kapan keluarnya? Sebelum berbicara, telah terjadi. Nah, fi zamanil madhi. Maka kita katakan kharaja ini kalimat fi'il. Kenapa? Karena dia sebuah kejadian yang diiringi dengan salah satu waktu. Nah. Fa kharaja biqaulina. Maka dengan ucapan kami keluar. Dallat ala ma'nan fi nafsiha al-huruf. Huruf. Fa'innahu kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Karena huruf itu satu kalimat yang menunjukkan kepada makna, tapi bukan pada huruf tersebut. Fi ghairiha, selain pada huruf. Nah, kalau fi'il kan pada kata kharaja-nya ada mengandung makna, tapi kalau huruf tidak. Tidak pada huruf tersebut. Fi ghairi fi ghairi. Naam, tilkal kalimah. Jadi kalimat huruf. Nanti akan dibahas. Wa kharaja biqaulina. Dan keluar dengan ucapan kami. Waqtaranat bi ahadil azminah. Al-ismu. Keluar dengan ucapan disertai dengan salah satu zaman. Apa yang keluar? Yaitu isim. Fa innahu kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam tuqtaran aw lam taqtarin bizaman kama taqaddam. Karena isim itu kalimat yang menunjukkan pada makna, menunjukkan makna pada dirinya dan tidak ya disertai dengan zaman sebagaimana telah berlalu. Karena isim itu enggak berkaitan dengan zaman. Ya, berbeda dengan fi'il. Summa'lam annal fi'la yanqasimu ila salasati aqsam. Kemudian ketahuilah bahwa fi'il terbagi menjadi tiga. Setelah kita tahu definisi fi'il, ya, maka asy-syarih penyarah buku ini berpindah kepada macam-macam fi'il. Sekarang fi'il ada berapa? Kata mereka, kata penulis, ada tiga. Dan ini madhab Basriyin, ulama Basrah. Adapun ulama Kufah berpendapat fi'il itu ada dua. Namun yang benar dan yang masyhur fi'il itu ada tiga. Al-awwalu yang pertama al-madhi, fi'il madhi. Wa huwa ma dalla ala hadatsin waqa'a qabla zaman at-takallum. Fi'il pertama namanya fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan kepada satu kejadian terjadi sebelum zaman pembicaraan. Iya. Seperti tadi contohnya, misalkan kharaja Zaidun. Telah keluar Zaid. Nah, keluarnya Zaid ini sudah terjadi sebelum saya ngomong. Begitu. Saya telah makan. Akaltu al-khubza. Aku telah makan roti. Kejadian makannya itu sebelum ngomong. Qabla zaman takallum, sebelum berbicara. Nah, itu fi'il madhi. Baik itu ya dengan jarak yang sebentar atau dengan jarak yang lama. Yang jelas qabla zaman takallum, sebelum waktu pembicaraan, mau semenit, mau dua menit, mau sehari, mau dua hari, atau mau satu tahun, silahkan. Itu masuk kepada fi'il madhi. Contoh di situ, contohnya kharaja, telah keluar. Akrama, memuliakan. Wantalaqa, telah pergi. Sama. Wastakhraja, istakhraja, mengeluarkan. Atau meminta untuk keluar. Istakhraj, tergantung maknanya, kadang beda-beda. Istikhraj, meminta keluar. Ya, mengharap keluar. Nah, itu contoh-contoh fi'il madhi. Diartikan telah. Wasani yang kedua, al-mudhari'. Fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Wahuwa ma dalla ala hadathin yaqa'u fi zamani takallum au ba'dah. Yaitu fi'il yang menunjukkan pada kejadian yang terjadi pada waktu berbicara atau setelahnya. Jadi kejadian itu pas dia ngomong. Ya. Biasanya kalau pas dia ngomong diartikan sedang. Saya sedang keluar. Saya sedang makan. Nah, itu pas kejadian makan dan keluar ini pas dia ngomong. Itu dimaksud yang dimaksud dengan zaman at-takallum. Au ba'dah, atau setelahnya, setelah ngomong, berarti ini lil mustaqbal, waktu yang akan datang. Yakhruju, yukrimu, yantaliqu wa yastakhriju. Kalau diniatkan untuk waktu setelahnya, setelah berbicara, berarti diartikan akan. Kalau fi zamani takallum diartikannya dengan sedang. Nah. Wasalithu al-amru. Yang ketiga dari macam fi'il adalah fi'il amr. Wahuwa madalla ala hadathin mustaqbalin. Yutlabu husuluhu awistimraruhu. Yaitu fi'il yang menunjukkan pada satu kejadian hadas mustaqbal. Kejadiannya itu yang akan datang. Pasti kalau fi'il amr itu yang akan datang. Nah, setelah berbicara baru akan ada, terwujud pekerjaan itu. Yutlabu husuluhu, diminta ya untuk dicapai pekerjaan tersebut, kejadian tersebut, maksudnya diwujudkan pekerjaan tersebut. Au istimraruhu, atau diminta untuk bukan husul tetapi istimrar. Jadi apa? Kalau yutlabu husuluhu, pekerjaan ini belum terjadi. Misalkan menulis. Kemudian apa? Saya memerintahkan agar ya penulisan itu dilakukan. Uktub, tulislah. Tadinya belum. Nah, atau istimraruhu. Istimrar itu apa? Sudah terjadi tapi diminta untuk terus berlangsung. Kejadian itu jangan berhenti. Ya. Nah, itu bedanya antara yutlabu husuluhu dengan istimraruhu. Kalau yutlabu husuluhu, sebelumnya belum ada kejadiannya, kemudian diminta untuk diadakan. Kalau yutlabu istimraruhu, sudah ada tapi terus diminta untuk terus dilakukan. Nanti akan dicontohkan. Fal awwalu, makna yang pertama, yutlabu husuluhu, wahual aksar, itu kebanyakannya. Nahwu, contoh, ukhruj, keluarlah. Akrim, muliakanlah. Intaliq, pergilah. Istakhrij, keluarkanlah atau keluarlah. Nah ini semua fi'il ini bentuknya talab, permintaan untuk dilakukan dari yang mengatakan fi'il tersebut. Oh, khruj, keluarlah. Maknanya si mutakallim ini meminta kamu yang diperintah untuk keluar. Meminta untuk memuliakan, untuk pergi atau untuk keluar. Nah. Wasani, dan makna yang kedua, nahwu qaulika lil mujtahid. Seperti ucapan kamu kepada orang yang rajin. Ijtahid, bersungguh-sungguhlah. Dia sudah rajin, dia sudah bersungguh-sungguh. Tapi kenapa masih diperintah? Maksudnya, ai istamirra alal ijtihad. Teruslah bersungguh-sungguh. Bukan maknanya belum, tapi disuruh untuk terus. Kejadiannya sudah ada. Ijtihadnya sudah ada pada orang yang bersungguh-sungguh. Tapi diperintahkan lagi supaya terus. Naam. Wa minhu qawluhu ta'ala li sayyidil muttaqin, di antaranya firman Allah Ta'ala kepada pemimpin orang-orang yang bertakwa, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan ittaqillah ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah wa la tuti'il kafirin. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Bukan berarti Nabi enggak bertakwa. Nabi sudah bertakwa. Ya kan? Nabi sudah bertakwa. Allah perintahkan untuk bertakwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya istamirra ala taqwa, terus di atas ketakwaanmu. Begitu. Ini yang dimaksud dengan yutlabu istimraruhu. Mafhum ya, insyaallah. Baik. Sahal insyaallah. Nah, itu makna fi'il amr. Sudah selesai dari pembahasan fi'il. Kita masuk kepada wal harfu lughatan, adapun huruf secara bahasa, at-taraf. Bi harfi ra, bukan at-tarfu tapi at-taraf. Ra-nya di fathah. Barakallahu fiik. Apa itu taraf? Taraf itu ujung. Ujung dan ujung. Taraf. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa minan nasi may ya'budu 'ala harfin. Di antara manusia ada yang beribadah 'ala harfin, hanya di ujung, di permulaan. Makanya huruf itu maknanya taraf. Hanya di permulaan atau ujung dan ujung. Taraf. Ini secara bahasa. Wastilahan, secara istilah, kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Kalimat yang menunjukkan makna pada yang lain, pada selain atau pada ya selain kalimat tersebut. Bukan fi nafsiha. Bagaimana penjelasannya nanti akan dijelaskan oleh beliau di sini. Nahwu lam. Fa innahu kalimatun dallat ala ma'nan wa huwa nafyu. Maka kata lam, ini lam contohnya lam huruf ya. Dia menunjukkan kepada makna. Maknanya an-nafyu, peniadaan. Kalau diartikan kan tidak. Ya. Wa hadzal ma'na la yadhhar illa fi ghairihi wa huwa al-fi'l. Dan makna tersebut tidak akan nampak kecuali ya pada selain lam, yaitu fi'il. Lam ya tidak bisa menyendiri, ya kan? Tidak bisa menyendiri. Harus ada setelahnya. Baik. Yaitu fi'il. Fa idza qulta lam yaqum Zaidun. Zaid belum atau tidak berdiri. Kana makna, maka maknanya nafyul qiyam anil Zaid, meniadakan berdiri dari Zaid, peniadaan. Ya, Zaid tidak berdiri. Berarti berdiri ini tidak ada pada Zaid. Nah, ketika itu nampak makna lam, karena dibarengkan dengan kata yang lain. Mafhum sekarang? Iya. Makanya huruf ini disebutkan paling belakang, karena tingkat kekuatannya dalam kalimat itu paling lemah. Huruf selamanya gak akan berdiri sendiri. Bahkan untuk maknanya saja gak bisa berdiri sendiri. Berbeda dengan fi'il. Fi'il, ya, itu masih dikatakan fi nafsiha, maknanya bisa berdiri sendiri. Ya. Walaupun dalam kalimat fi'il gak bisa menyendiri, harus ada fa'il. Demikian, makanya urutannya isim, fi'il, huruf. Dalam sisi kekuatan dan kelebihan dan kemuliaannya. Wa misluhu hal, contoh yang lain, contoh huruf yang lain seperti hal. Fa innahu kalimatun dallat ala ma'nan wa huwa al-istifham. Yaitu kalimat, kata yang menunjukkan kepada makna, yaitu istifham. Apakah, pertanyaan. Wa hadzal ma'na la yadhhar illa fi ghairihi. Dan makna tersebut tidak nampak kecuali pada selainnya. Pada selain hal. Wa huwal fi'lu awil ismu. Yaitu pada fi'il atau isim. Kenapa? Karena hal itu huruf yang bisa masuk setelahnya kepada apa? Fi'il atau isim. Nah. Contoh. Hal qama Zaidun. Apakah Zaid telah berdiri? Berarti setelah hal di sini apa? Fi'il. Fi'il qama masuk kepada fi'il. Atau contoh, hal Muhammadun Karimun, apakah Muhammad itu mulia? Nah, setelah hal di sini apa? Isim Muhammad. Fal awwalu ma'nahu al-istifham an qiyami Zaid. Yang pertama, contoh pertama, hal qama Zaidun ini, maknanya adalah bertanya, meminta pemahaman. Istifham kan meminta pemahaman, bertanya tentang berdirinya Zaid. Hal qama Zaidun, apakah Zaid telah berdiri? Wasani, contoh yang kedua, al-istifham an karami Muhammadin, bertanya tentang kedermawanan, ya, Muhammad. Nah, fakharaja biqaulina dallat ala ma'nan fi ghairiha al-ismu wal-fi'lu. Keluar dengan ucapan kami, kalimat yang menunjukkan kepada makna, ya, menunjukkan makna pada selainnya. Al-ismu wal-fi'lu, yaitu dua saudaranya, isim dan fi'il. Kenapa? Fa'inna kullan minhuma kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha kama taqaddam. Karena isim dan fi'il itu, keduanya adalah kalimat yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri, sebagaimana telah berlalu. Wa qayyada al-musannifu al-harfa biqawlihi ja'a li ma'nan. Penulis Sahibul Jurumiyah memberikan catatan, memberikan qaid, penghususan huruf dengan ucapannya ja'a li ma'nan. Enggak cuma dikatakan isim, fi'il, huruf, titik, tidak, tetapi dikasih catatan, dikasih keterangan. Penghususan huruf yang mengandung makna, gitu. Liyubayyin anna al-harfa alladhi yadkhul fi tarkibil kalam huwa alladhi yakunu lahu ma'nan minal ma'ani. Ya, dalam rangka menjelaskan bahwa huruf yang masuk pada susunan kalam adalah huruf yang memiliki makna. Enggak sembarang huruf. Nah, kalam contohnya seperti huruf lam. Fa inna ma'nahu an-nafyu. Makna lam itu an-nafyu, peniadaan. Wahal fa inna ma'nahu al-istifham. Maknanya adalah istifham, bertanya. Wa fi contoh huruf yang lain adalah fi. Fa inna ma'nahu adh-dharfiyah. Maknanya dzarf. Dzarf itu kan tempat. Ya, untuk tempat. Menunjukkan kepada keterangan tempat. Wa nahwu dzalik atau wa nahwi dzalik min hurufil ma'ani, dan yang semisalnya dari huruf-huruf yang mengandung makna. Baik. Fa in lam yakun lahu ma'nan lam yadkhul fi tarkibil kalam. Adapun huruf yang tidak memiliki makna, maka tidak masuk pada susunan kalam. Kazai, seperti zai. Huruf za. Kan huruf juga, ya kan? Tapi enggak mengandung makna. Ya. Kaza zaidin. Wa ya wadal. Zaidun. Ya, za, ya, dan dal. Itu huruf. Ada tiga huruf, tapi tidak mengandung makna. Fa innaha la ma'na laha, maka tidak masuk, maka huruf-huruf tersebut tidak memiliki makna. Nah. Walhasilu kesimpulannya, annal harfa yang qasimu ila qismain. Huruf terbagi menjadi dua. Ahadihima, yang pertama, harfu harfun ma'nan, huruf yang memiliki makna, atau harfu ma'nan. Atau na'at man'ut ini ya, wallahu zahirnya na'at man'ut. Harfun ma'nan, huruf yang mengandung makna. Wa huwa alladhi yadkhul fi tarkibil kalam, yaitu yang masuk pada susunan kalam. Yaitu isim, fi'il, huruf gitu maksudnya. Ya kan, kalam kan terbagi menjadi tiga satuannya, isim, fi'il, huruf. Kalba fi qaulika, seperti ba pada usapanmu. Billahi la ajtahidanna, demi Allah aku akan bersungguh-sungguh. Fa innaha tufidul qasam, maka ba tersebut menunjukkan kepada sumpah. Walaupun hurufnya ba saja, billahi, ba kan huruf, tapi mengandung makna, maknanya lil qasam, untuk sumpah. Maka masuk kepada apa? Bagian kalam, ajzaul kalam. Wasani harfun mabni, huruf yang dimabni, mabni, artinya enggak memiliki makna. Wa huwa alladhi yadkhul fi tarkibil kalam, kalimah, yaitu yang masuk kepada susunan kalimat, bukan kalam. Ya kan? Bedanya ini, kalau huruf ma'nan masuknya fitarkibil kalam, kalau huruf mabni itu adalah huruf yang masuk fitarkibil kalimah. Wa la yakunu lahu ma'nan, dia tidak memiliki makna. Kalba, seperti ba fi qaulika babun. Sama-sama apa? Ba. Tapi ba pertama mengandung makna, kalau ba yang kedua kan enggak ngandung makna. Nah itu. Masya Allah. Afum, insya Allah. Kita lanjutkan sedikit. Qala sahibul jurumiyah. Selesai ya dari pembahasan isim, fi'il, dan huruf. Kita masuk kepada yang berikutnya, alamatul ismi, ciri-ciri isim. Setelah kita tahu definisi masing-masing isim, fi'il, huruf, sekarang bagaimana cara mengetahui bahwa kalimat itu isim? Di sana memiliki ciri-ciri. Makanya disebut di sini alamatul ismi, ciri isim. Qala fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lam. Isim diketahui dengan khafad, tanwin, masuknya alif dan lam. Wa hurufil khafdi dan huruf khafad, ya, istilah khafad ini istilahnya ulama Kufah. Kalau ulama Basrah nyebutnya jar, huruful jar. Saya ingat anak demikian. Khafad itu istilah ulama Kufah, khafad. Tapi kalau ulama Basrah, Kufah dan Basrah ini tempat dua, ya, madhab nahwu yang berada di mana? Di Irak, ya, Kufah dan Basrah. Baik, masyhur. Jadi disebutnya dengan khafad. Wahya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam. Huruf khafad itu min, ila, an, ala, fi, rubba, wal ba, wal kaf, wal lam. Wa huruful qasami wa hiya wal wawu, al wawu, wal ba'u, wa ta. Dan huruf qasam adalah wawu, ba, dan ta. Qala syarihu aqulu yatamayyazul ismu an akhwayhil fi'li wal harfi bi'alamatin kathirah. Isim berbeda dari dua saudaranya, yaitu fi'il, huruf, dengan ciri-ciri yang banyak. Nah, bagaimana mengetahui? Oh, ternyata isim itu punya ciri yang banyak, bukan cuma satu atau dua. Zakarul musannifu minha arba'an. Penulis Sahibul Jurumiyah menyebutkan di antara ciri isim itu ada empat. Ternyata masih banyak. Enam. Al-ula yang pertama, al-khafdu. Khafad atau jar. Nanti dibahas satu persatu. Asaniyatu at-tanwin. Ciri yang kedua tanwin, di mana kalau kalimat ya akhirnya tanwin berarti itu isim, begitu. Asali satu, ciri yang ketiga dukhul al-alif wal lam. Masuknya alif dan lam pada kalimat tersebut di awalnya. Kalau tanwin di akhirnya, kalau alif lam di depannya. Warabi'ah yang keempat, dukhul harfin min hurufil khafd. Masuknya huruf di antara huruf-huruf khafd. Jika kalimat didahului oleh huruf khafd, maka kalimat tersebut isim. Demikian. Kemudian qala wa hadhihi al alamat minha ma yakunu fi awal al kalimah. Ciri-ciri tersebut di antaranya ada yang ada pada awal kalimat, kal alif wal lam, ini kan di depan. Wa huruful khafd, dan huruful khafd, dan seperti huruf khafd. Wa minha ma yakunu fi akhiriha, adanya itu di akhir kalimat, kal khafd, ya kan, khafd itu kasroh, misalkan dikasrohkan. Nah, wa tanwin, dan juga tanwin ini di akhir kalimat. Fama taraita fil kalimati alamatan min hadhihi al alamat au kanat taqbaluha. Kapan saja kamu melihat pada satu kalimat ada salah satu ciri dari ciri-ciri tersebut, atau kalimat tersebut menerima ciri-ciri tadi, hakamta 'alaiha bi annaha ismun, maka kamu hukumi bahwa kalimat tersebut isim. Begitu. Jadi kalau kita misalkan dalam kalimat Arab, dalam kalam, antum dapati ciri-ciri tadi di awalnya atau di tengahnya yang menerima tanwin alif lam khafad, maka hukumi kalimat tersebut ya sebagai isim. Oh, berarti itu isim. Kenapa? Karena menerima tanwin. Oh, karena ada alif lam. Oh, karena di kasrah. Yakin insyaallah.